وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Halaman 73 bait keempat. Qaulul waqifah fil Quran. Itu terkait tentang pendapat orang-orang yang abstain tawakuf, tidak berpendapat apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Maka orang-orang yang abstain seperti ini itu digolongkan kepada kaum yang sesat, dan dia tetap digolongkan sebagai Jahmi, yaitu pengikut Jahmiyah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Al-Imam Ibn Abi Dawud di Al-Manzumah, وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ. Dan janganlah anda, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan, janganlah anda berkata qailan, janganlah anda berpendapat, yaitu menahan diri dari berbicara tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Jadi janganlah anda berbicara tawakuf, tidak berpendapat tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi kalau anda ditanya Al-Quran kalamullah apa makhluk, oh saya tidak berpendapat, saya pertengahan. Gak boleh seperti ini. Nanti digolongkan sebagai kaum Jahmi, pengikut Jahmi. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, sebagaimana ini dikatakan oleh para pengikut Jahm, pengikut Jahm bin Safwan, gembong dari Jahmi. Dan mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Jadi jelas di sini makna matan dari Manzumah di sini, setelah An-Nazim yaitu Ibn Abi Daud, beliau menyebutkan masalah yang awal tadi, yang sebelumnya, dua pekan sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan beliau membantah di sini kelompok-kelompok yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, semisal Jahmiyah, Mu'tazilah. Maka beliau di sini mulai membahas kaum berikutnya. Selain kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang sebenarnya kaum ini adalah bagian dari Jahmiyah. Mereka adalah kelompok atau kaum Al-Waqifah. Apa itu Al-Waqifah? Itu orang-orang yang abstain, tidak berpendapat tentang Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa mereka sesat? Karena mereka akan membuat ragu manusia. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk atau bukan, oh saya gak berani berpendapat, maka orang-orang akan ragu. Oh iya juga ya. Jadi nanti orang-orang juga akan berpendapat demikian, dan tidak ada yang menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Maka pendapat ini adalah pendapat yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau menyatakan Al-Waqifah Jahmiyah. Orang-orang Waqifah itu orang-orang yang abstain, tidak berbicara tentang Al-Quran adalah kalamullah, tidak mau berpendapat. Sok wara, sok wasitiyah, ya, pura-pura dia adalah orang yang adil, gak mau ikut campur. Ini sebenarnya dia adalah Jahmiyah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hum syarrun minal Jahmiyah. Mereka bahkan lebih jelek daripada Jahmiyah, lebih sesat daripada Jahmiyah. Nauzubillah min dzalik. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qaulun Nadhim rahimahullah taala wala taqu fil Qur'ani bil waqfi qailan. Ya, perkataan Nadhim di sini, janganlah Anda seperti orang yang berkata tawakuf tentang Al-Quran, artinya tidak mau menetapkan Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi dia bersembunyi juga di balik tidak mau mengatakan itu. Dia pura-pura, oh saya nggak mau ikut campur. Saya tidak mengatakan Quran makhluk, saya tidak mengatakan Quran kalam Allah. Jangan berpendapat seperti itu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, minal Jahmiyah, di antara Jahmiyah adalah man yusarrihu bi annal Qur'ana makhluk. Yaitu di antara Jahmiyah ada yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk, wa hum ru'usul Jahmiyah. Mereka inilah pentolan-pentolannya Jahmiyah, ru'usnya. Gembong-gembongnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa minhum, nah di antara mereka, di antara Jahmiyah, man yaqul ana la aqulu makhluk au ghairu makhluk bal atawaqqaf. Di antara mereka ada yang berpendapat, saya tidak mengatakan Quran itu makhluk, saya juga enggak mengatakan bukan makhluk. Terus gimana, Mas? Ya, atawaqqaf. Saya tawaqquf, abstain. Perlu dipahami ya, Jahmiyah dalam permasalahan Al-Qur'an itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang mereka terang-terangan menyatakan Quran makhluk bukan kalam Allah. Yang kedua ini Waqifah, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, bukan pula kalam Allah. Jadi abstain. Ini namanya apa? Al-Waqifah. Yang kata Imam Ahmad apa? Syarrun minal Jahmiyah. Atau Waqifah Jahmiyah. Waqifah, orang yang Waqifah ini adalah, ya dia adalah Jahmiyah. Sebagian ulama mengatakan Al-Waqifah syarrun minal Jahmiyah. Kelompok Waqifah ini lebih buruk daripada Jahmiyah. Nah yang ketiga dari Jahmiyah dalam permasalahan Al-Quran ini ialah lafziyah. Lafziyah nanti akan datang di poin kelima atau di bait kelima, yaitu mereka mengatakan Quran kalam Allah bukan makhluk. Tapi mereka mengatakan lafaz yang saya baca dari Al-Quran, saya baca di Alhamdulillahirrabbilalamin, ini makhluk. Tapi Qurannya kalam Allah. Huruf yang saya tulis di papan tulis berupa Al-Quran makhluk. Ini namanya lafziyah. Dan mereka juga Jahmiyah. Ini pendapatnya Asy'ariyah. Ini juga pendapatnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qulabiyah, gembong mereka awal. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Wa hadza syaitanul akhras, kata Syekh. Maka orang yang seperti ini ragu, enggak mau mengatakan Quran itu kalam Allah. Dia ragu seolah-olah dia mau pertengahan ini, kata Syekh, dia adalah setan yang bisu. Li'annahu idza tawaqqafa, karena apabila kalau dia abstain, dia tidak berpendapat menetapkan Al-Qur'an kalamullah, tawahhaban nas. Maka orang-orang akan ragu, bimbang anna Al-Qur'an makhluk. Bahwasanya Quran kalau begitu benar dong makhluk. Fala budda minal bayan, maka mestilah dijelaskan. Fa idza qalu makhluk, fala tatawaqqaf. Karena makna dzalika annaka tu'ayyiduhum lakinnaka la tusarrih. Karena kalau mereka berkata, Jahmiyah ini berkata Quran itu makhluk, fala tatawaqqaf. Jangan Anda abstain. Enggak boleh. Diam. Ada di samping Anda, di depan Anda, satu forum dengan Anda mengatakan Quran bukan kalam Allah, dia adalah makhluk. Maka enggak boleh tawaqquf. Menjaga persatuan, gak ada persatuan apa yang dijaga. Sementara sifat Allah, kalam Allah dikatakan makhluk, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka lah ya, kata Syekh, karena kalau Anda tawakal khauf, Anda upset, karena makna dari karena maknanya demikian, annaka tu'ayyiduhu, berarti Anda mendukung mereka. Mendukung Jahmiyah yang mengatakan Quran adalah makhluk, lakin nakala tusarrih, akan tetapi Anda tidak terang-terangan. Anda tidak terang-terangan. Terang-terangan menyatakan seperti perkataan Jahmiyah bahwasanya Quran adalah makhluk. Nauzubillah min dzalik. Fala yajuzu at-tawaqquf fi hadha. Maka tidak boleh, tidak diperkenankan tawaqquf dalam hal ini. Pertengahan itu memang baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan, tapi pada porsinya dalam masalah akidah enggak bisa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di syarah Salasatul Usul, beriman pada Allah mencakup iman biwujudillah, iman mengimani wujudnya Allah. Yang kedua adalah iman birububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Yang berikutnya iman biuluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah, Allah yang berhak diibadahi. Yang terakhir iman terhadap asma wa sifat Allah. Maka iman terhadap asma wa sifat itu cakupan pada iman pada Allah, enggak boleh ragu sedikit pun. Enggak boleh. Walam yartabu, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ini yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, di surah Al-Hujurat. Maka ragu terkait hal ini Al-Qur'an kalau Allah atau bukan, ya, yang dia bungkus dengan kata abstain, pertengahan, tidak mau terlibat konflik antara Jahmiyah dengan Al-Sunnah, maka ini adalah jenis dari keraguan terhadap keimanan kepada Allah. Tidak boleh ragu. Al-Quran sudah mengatakan, ya, dzalikal kitabu la raiba fih, ini adalah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Qala Allah, waman ahsanu minallahi qila, waman asdaqu minallahi qila, wa kallama Allah Musa takrima. Qala Allah tabaraka ta'ala, dan yang lainnya di Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Enggak boleh ragu. Nah, ragu di sini sesat. Waliyadu billah. Kemudian kata Syekh, fala yajuzu at-tawaqquf fi hadha, maka enggak boleh tawaqquf dalam masalah ini. Wa hadha madhhabul waqifah, ini adalah madhabnya waqifah, itu yang abstain, tidak mau berpendapat. Alladzina la yaqulun makhluqun aw ghairu makhluq, yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu, ya, yang mereka tidak mengatakan Quran itu makhluk atau bukan, mereka juga tidak mengatakan bukan makhluk. Pertengahan. Wahada ma'nahu kitmanul bayani al-haq. Maka ini artinya apa? Artinya adalah kitman, menyembunyikan bayan al-haq, menyembunyikan penjelasan kebenaran. Dia tidak mau menjelaskan. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk atau bukan, saya enggak tahu, saya tidak mau terlibat, saya tidak mau ikut-ikut campur. Ini maknanya kata Syekh, yu'ti ihtimalan liqaulil jami'ah annahu sahihun. Makanya maknanya akan memberikan ihtimalan. Adanya kemungkinan bagi pendapat Jahmiyah. Pendapat Jahmiyah apa? Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Ini akan memberi kemungkinan bagi Jahmiyah bahwa pendapat Jahmiyah itu benar. Orang-orang nanti akan berkata, berarti Jahmiyah itu gak boleh disalahin juga ya. Buktinya itu tokoh nasional aja gak mau berpendapat. Itu buktinya Pak Ustadz diem aja, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan. Pak Ustadz aja gak mau ikut campur, apalagi saya. Udahlah, saya gak mau ikut-ikut juga. Jadi kurang makhluk atau enggak? Wah, saya gak tahu lah. Mau makhluk, mau enggak, ya yang penting sama-sama jalannya. Nah, untuk bila terjadi. Manhaj pluralis. Manhaj pluralis. Kan ada tuh pluralis yang menyatakan semua agama adalah sama. Nah, ini juga semua manhaj sama, ente madhab Jahmiyah sahih, Madzhab Mu'tazilah, ayo. Madzhab Ahlussunnah yang bilang kalau Allah juga oke. Maka ini akan memberikan kemungkinan bagi orang-orang, bagi awam, bahwa pendapat Jahmiyah itu benar. Haitsu lam yuradda wa lam yufdah wa lam yukshaf. Yaitu tatkala pendapat Jahmiyah tersebut tidak dibantah, tidak dijelaskan kesalahannya, dan tidak disingkap penyimpangannya. Walladhi yashukku fi anna al-Qur'ana hal huwa makhluqun aw ghairu makhluq wa yatawaqqaf hadza jahmi. Maka orang yang ragu bahwa Quran, apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk, wa yatawaqqaf, dan dia ia tawaqqaf, dia abstain, tidak mau berpendapat, inilah Jahmiyah. Wa illa law kana laysa jahmiyan la sarraha. Karena kalau bukan dia Jahmiyah, ya, tentulah pasti dia akan lasar roha. Dia pasti akan menjelaskan Quran makhluk atau bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia Jahmi. Maka Imam Ahmad tegas mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Wa man qala bi anna al-Quran makhluk fahuwa kafirun billahi al-azim. Masya Allah. Ini dikutip oleh para imam. Misalnya Sabuni di kitab beliau. Di kitab beliau yaitu Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis, dikutip oleh para imam yang lainnya. Pernyataan Imam Ahmad, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah Al-Azim. Tidak hanya mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk, tapi ada konsekuensi. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, ada konsekuensi. Ini konsekuensinya, maka dia kufur. Masya Allah. Wa qala al-Qur'an ghairu makhluq lakinnahu yatasattaru bitawaqquf. Wa qala al-Qur'an ghairu makhluq. Ya, tentulah dia pasti akan menyatakan kalau dia bukan Jahmiyah, dia pasti akan menjelaskan wa qala al-Qur'an ghairu makhluq. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an kalam Allah. Siapa yang mengatakan makhluk, maka sesat dia. Menyimpang dia. Ahli bid'ah. Lakinnahu, akan tetapi dia yatasattar, dia bersembunyi. Bitawakuf, dengan sikap abstain dia tadi. Dia sebenarnya Jahmiyah. Cuman dia gak enak karena Jahmiyah minoritas. Gak enak dia. Dulu di masa Imam Ahmad mereka mayoritas. Terang-terangan memaksa. Makanya ya ikhwah, ini ciri khas ahlu bid'ah dari masa ke masa. Kalau mereka kuat, mereka akan memaksa. Telah terjadi sejarah di masa Imam Ahmad. Bahwa siapa saja yang tidak mengikuti akidah mereka, akan diberikan konsekuensi kelaziman ini dan itu. Iqob, penjara, diasingkan, dan yang lainnya. Ya. Di masa Imam Ahmad, mereka kuat. Menguasai, berhasil mempengaruhi khalifah, dan rakyat diberikan pilihan, mau berpendapat dengan pendapat kami, pendapat Jahmiyah, atau diberikan konsekuensi hukuman penjara atau dibunuh. Bukan cuma rakyat, ulama juga demikian, dan korbannya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata Syekh, wa hadza fil haqiqah akhbath min al-Jahmiyah. Dan ini hakikatnya pendapat Waqifah ini lebih jelek daripada Jahmiyah. Li'annahum sarrahu urifa madhabuhum. Karena kalau Jahmiyah mereka sarrahu, mereka terang-terangan. Wa urifa madhabuhum. Dan diketahuilah madhab mereka. Kalau ada Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran makhluk, jelas kita tahu. Oh, ini Jahmiyah. Ketika dia mengatakan, ayo ikut pengajian kami. Oh, enggak. Kamu Jahmiyah. Jelas. Amma hada, ada pun yang tadi. Si Waqifah tadi, orang yang tawakuf tadi. Bahwa yakhda'un nas, maka dia menipu manusia. Fi annahu mutawarri'un. Ya, bahwa dia seolah-olah adalah orang yang warak. Masya Allah. Dia adalah orang yang pertengahan. Masya Allah. orang yang adil, orang yang gak mau ikut campur dalam konflik. Dia mau fokus. Fokus dalam apa? Fokus dalam penyamaran dia. Bukan fokus dalam thalabul ilmi. Fokus dalam penyamaran dia. Wala yaqdiruna ala qawl bi hadzal amr. Fala yakfi at-tawaqquf bal la budda min at-tasrih bi butlan hadzal qawl. Ya, kan dia mencoba menipu manusia bahwasanya dia adalah orang yang marah. Maka dia enggak mampu mengucapkan ini ya pada permasalahan ini, maka tidak cukup tawaqquf saja. Balapun demi tasrih, bahkan mesti dijelaskan bibutlah ni hadal Allah tentang kebatilan pendapat tadi. Pendapat Quran makhluk itu jelaskan batil, enggak boleh diam. Ya, kemudian ya, Syekh menyatakan wa asjahu yaitu maksudnya di sini adalah pernyataan Ibn Abi Dawud. Dan mereka asjahu. Apa makna asjahu di sini? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-isjah huwa at-tasahul wal-lin, yakni tasahul. Mereka tasahul. Bergampang-gampangan di sini wal-lin. Hah? Oh, lompatnya. Oh. Ayah afwannya. Kama qala asbahun li jahmin wa asjahu. Oh, ini belum dibaca ya. Ada pantesannya. Kopinya belum diminum. Ya, konsen. Pak Pardi kopinya mana? Kopi Papua ya. Nah, belum dibawa. Besok kali ya, pas khataman insyaallah. Qaidul Arba'ah. Besok subuh. Nah, udah ngopi, udah konsen lagi insyaallah. Ya. Summa qala an-nadhim rahimahullah ta'ala. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Sebagaimana ini dikatakan oleh para pengikutnya Jaham. Dan mereka bergampang-gampangan dalam hal ini. Jaham itu Jaham siapa? Jaham bin Safwan. Itulah pendiri madhab Jahmi. Yang ia mengambil ilmu dari siapa kemarin? Yang kita kutip dari Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Mengambil ilmu dari siapa? Dari Ja'ad bin Dirham. Yang keduanya dihukum mati. Ya, keduanya dihukum mati. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil ilmu dari siapa? Dari Talut. Talut ini putra dari ukhti Labid bin Labid al-Asam. Dia adalah putra dari saudarinya Labid al-Asam. Artinya Talut adalah keponakannya Labid al-Asam yang menyihir Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Labid al-Asam al-Yahud, al-Yahudi ini mengambil ilmu sihir dari para Yahudi yang ada di Yaman. Dari para Yahudi yang ada di Yaman. Nah, para pengikut Jaham, mereka berpendapat demikian. Yaitu waqifah, abstain, wa asjahu. Dan mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya. Ja'alahum min atba'il jahmiyah, kata Syekh. Maka musannif di sini, Ibn Abi Daud, menjadikan mereka orang-orang yang berpendapat bahwa, apa namanya, Al-Quran itu bukan makhluk, bukan pula kalamullah, abstain, itu sebagai pengikut Jahmiyah. Inilah pendapat Imam Ahmad. Dan sebagian ulama yang lain yang tadi telah disebutkan, mereka lebih buruk daripada Jahmiyah yang beneran. Maksudnya Jahmiyah yang pertama. Karena Jahmiyah ada tiga dalam kasus Quran ini. Tadi sudah disebutkan. Li'annahum lau lam yakunu min atba'il jahmiyah lamma tawaqqafu. Karena kalau mereka bukan pengikut Jahmiyah, tentulah mereka tidak abstain dalam masalah ini. Bal yarudduna 'alaihim, bahkan mereka pasti membantah mereka, membantah Jahmiyah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, وَيُسَرِّحُونَ بِذَلِكَ, dan mereka pasti akan terang-terangan terkait hal tersebut. وَكَأَنَّ الْجَهْمِيَةَ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ النَّاسَ لَا يُوَافِقُونَهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ لَجَاءُوا إِلَى هَذِهِ الْحِيلَةِ. Nah, maka seakan-akan Jahmiyah lama ya, tatkala ra'au, mereka melihat annannas, bahwa manusia, orang-orang, la yuafikunahum, tidak sepakat dengan mereka, ala qaulihim, atas pendapat mereka tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, laja'u ila hadhil hilah, maka mereka datang dengan bentuk tipu muslihat seperti ini. Yaitu tipu muslihatnya pura-pura abstain. Al-Quran makhluk atau bukan? Oh, saya gak ikut-ikut. Waliyadzubillah. Kenapa demikian mereka melakukan tipu muslihat seperti ini? Liyastaru biha batilah. Agar mereka menutupi kebatilan mereka dengan sikap tawakuf tadi. Walihada lamma su'ilal imamu Ahmad ani tawakuf. Oleh karena itulah tatkala Imam Ahmad su'ila, ditanya tentang tawakuf, tidak berkomentar terkait Al-Quran makhluk atau bukan. Qala law kana hadha qabla an taqula al-Jahmiyyatu ma qalat kunna natawakuf. Imam Ahmad menyatakan, seandainya waqifah ini abstain terhadap mengatakan Quran itu makhluk atau bukan, itu diucapkan qabla an taqula al-Jahmiyyatu ma qalat, sebelum Jahmiyah mengatakan apa yang telah mereka ucapkan. Apa yang telah mereka ucapkan tentang Quran? Mereka mengatakan bahwasanya Quran makhluk, bukan kalamullah. Itu di masa Imam Ahmad. Seandainya kita bertawakuf sebelum Jahmiyah mengatakan demikian, yaitu di masa sahabat, kata Imam Ahmad, kunna natawakuf, kita pun pasti juga akan tawakuf. Amma ba'da maqalu qaulatahum asy-syani'ah falabudda min at-tasrih bi butlanihim wa raddiha. Adapun setelah mereka mengatakan ucapan mereka yang jelek tadi, yang keji tadi, yaitu mengatakan Quran adalah makhluk bukan kalamullah, maka mesti dijelaskan kebatilan mereka dan membantah mereka. Dan dalam salah satu bentuk pembantahan terhadap kebatilan mereka, yaitu tidak memberikan peluang sedikit pun bagi mereka untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Menutup celah, sampai celah di abstain, tidak mau berpendapat, enggak boleh, mesti jelas. Ya. Ini jelas ya. Masa fitnah Imam Ahmad bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini kebangkitan para ulama. Kata Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan, beliau menyatakan, kanat fitnatul qawli bi khalqil Quran sababan. Itu adalah sebab bangkitnya madhab salafi wa syu'ur bil khatar amama al-madhahib ad-dalah fa khasa al-mu'tazilah allati balagat darajah kabirah min al-quwah wa tamakkun. Ya, dahulu fitnah Al-Quran dikatakan sebagai makhluk itu adalah sebab bangkitnya madhab salafi dan kesadaran akan bahaya di depan madhab-madhab yang sesat tadi, terlebih khusus Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mereka mencapai kekuatan, kemampuan, raja kekuatan, karena mereka berhasil mempengaruhi pemimpin. Sebelum itu gak ada kesadaran. Secara fitrah kaum mukminin meyakini Quran kalamullah, bukan makhluk, secara fitrah. Tapi tidak didengung-dengungkan di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, di halaqah-halaqah, di pembicaraan-pembicaraan, di berbagai majelis. Namun tatkala muncul fitnah itu, para ulama langsung, bahkan celah untuk mengatakan Quran itu makhluk lewat pintu tawakuf itu pun ditutup. Bisa dipahami? Nah, qala, kemudian beliau menyatakan, qala law kana hadha qabla an taqula jami'a maqalat kunna natawaqqaf amma ba'da maqalu qaulatuhum asy-syani'a fala budda min at-tasrih bi butlanihim wa raddiha. Hadha makna maqala al-Imam Ahmad. Inilah makna apa yang telah diucapkan Imam Ahmad fi risalati fi mas'alati tawaqquf 'anil qawli bi khalq al-Qur'an. Tentang permasalahan abstain dari mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian Syekh menyatakan wa asjahu, dan mereka asjahu dari kata isjah. Apa itu isjah? Wa atasahul walin, itu bergampang-gampangan. Artinya mereka bergampang-gampangan dalam hal ini. Ya'ni samahu bidihana, artinya mereka samahu, samah, toleran sekali dalam hal ini. Wa sawa'an asjahu aw samahu fa ma'nahu annahum lam yunkiru. Maka sama saja, apakah mereka bermudah-mudahan atau bertoleransi, maknanya mereka tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Jadi kalau dikatakan Quran makhluk atau bukan, saya enggak mau ikut campur. Artinya mereka enggak mau mengingkari. Ya. Padahal mengingkari kemungkaran wajib, walaupun benci dalam hati. Wa innama la nuwama wa innama la numa'a qawlil jahmiyah wa la waqafu fi hadhihi al-mas'alah. Tapi tatkala mereka condong kepada pendapatnya Jahmiyah, maka mereka enggak mau mengingkari ini. Nah, maka mereka tawakuf dalam permasalahan ini. Baik, kita masuk sekarang ke bait kelima. Nah, ini terkait permasalahan yang sering terjadi di negeri kita. Di kitab-kitab akidah yang diajarkan di negeri kita. Sahibul manzumah. Wala takulil qur'anu khalqan kira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yuwdahu. Beliau berkata, wala takul bil qur'ani khalqan kira'atan, dan janganlah anda berpendapat Qur'an itu makhluk kira'atan ketika dibaca. Ini Asy'ariyah berpendapat dengan pendapat Jahmiyah dalam masalah ini. Maturidiyah juga demikian. Yang diambil dari generasi awal mereka itu Qullabiyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya Quran itu adalah ibarah atau hikayahan kalamillah. Quran itu kan cuman ibarah, cuman hikayat dari kalamullah. Maka ketika dibaca itu bukan kalamullah. Maka enggak boleh demikian. Fa inna kalamullahi bi labdi yudah. Karena sesungguhnya kalamullah itu dijelaskan dengan lafaz, itu mesti dijelaskan. Ya. Syarah. Kita masuk sekarang kepada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadza madhhabun salisun fi hadhihi al-mas'alah. Ini adalah madhab ketiga di permasalahan ini. Itu madhab lafziyah. Ini sumber madhab ini juga dari Jahmiyah. Ya. Yang syubhat mereka bahwasanya lafaz, tilawah, qiraah, ya, tulisan kitabah, tulisan Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an, qiraah Qur'an itu makhluk. Yang kalamullah yang mana? Ya Qur'an. Jadi yang ditulis di mushaf makhluk. Yang kalamullah yang mana? Mas Asy'ariyah, Jahmiyah. Ini Asy'ariyah ya. Kalau Jahmiyah tiga pendapat. Nah, Asy'ariyah mengambil pendapat Jahmiyah yang ketiga ini. Nauzubillah min dzalik. Al-madhhabul awal, ini madhab yang pertama, madhab Jahmiyah. Ini tadi telah saya sebutkan. At-tasrih bi anna al-Qur'an makhluk. Mereka terang-terangan menyatakan Qur'an makhluk. Ini madhab Jahmiyah yang pertama, ru'us. Ru'usuhum, gembong-gembong mereka. Ini yang enggak tahu malunya. Yang terang-terangan. Nah. Yang kedua, madhab al-madhhab tsani at-tawaqquf, fala yuqal makhluk aw ghair makhluk. Madhab yang kedua yang tadi di bait keempat. Yang mereka tawakuf. Maka mereka tidak mengatakan Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Tapi hakikatnya Jahmiyah. Al-qawlu salis, ini pendapat yang ketiga. Yaqulun, mereka mengatakan al-lafzu bil-Qur'an makhluk. Melafadzkan Qur'an makhluk. Tapi Quran kalam Allah, tapi melafatkan makhluk, menulisnya makhluk. Ketika saya membaca Quran, suara yang keluar, yang saya baca hakikat lafadznya makhluk. Waliyadzabilah. Kemudian fayaqulu qailuhum, maka orang-orang yang berkata di antara mereka, lafzi, lafadz saya bil Quran makhluk. Lafaz saya ketika melafazkan Quran itu makhluk, kata mereka. Nauzubillah. Sudah dipahami ini? Tadi. Wa hadza fil haqiqati ihtiyalun 'ala al-qawl bi khalqil Quran. Ini hakikatnya adalah tipu daya. Tipu daya untuk mengatakan Quran makhluk, tentang makhluknya Quran. Fala yajuzu laka an taqul lafzi bil Quran makhluk. Tidak boleh Anda mengatakan lafaz saya ketika melantunkan Quran itu makhluk. Wala yajuzu laka an taqul ghairu makhluk. Tidak boleh Anda mengatakan ghairu makhluk. Mesti jelas. Al-Quran yang saya lafazkan, Al-Quran yang saya tulis di mushaf, di papan tulis, itu kalamullah, bukan mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Ini sebagian penuntut ilmu mengatakan ghairu makhluk. Kalau jelas Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Naam. Ya, tapi kalau mengatakan lafaz yang saya baca dari Quran yang saya lafadzkan itu kalamullah. Tidak boleh mengatakan ghairu makhluk. Kalau mengatakan makhluk ghairu makhluk saja tidak boleh, apalagi mengatakan makhluk. Ya. Tidak boleh mengatakan ghairu makhluk. Bisa dimahami sini. Tapi mesti mengatakan kalamullah. Loh, bedanya di mana? Ngerti enggak Ahmad di sini? Antum paham? Syekh Mustafa, ngerti. Somul. Antum bengongnya ini sih, mencurigakan antara bengong bingung atau ngerti gitu. Ngerti apa bingung? Ngerti. Oh, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Habis makan apa, Sob? Mana tadi? Nah, yang mana sekarang? Kehilangan saya. Hah? Oh, iya. Wala yajuzu laka an taqula ghairu makhluq. Dan Anda tidak boleh mengatakan lafaz Quran yang saya lafazkan, Al-Quran yang saya lantunkan ghairu makhluk, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Nah. Balabudda min tafsil, bahkan mesti dirinci. In qulta, kalau Anda berkata lafzi bil Quran makhluk walam tufassil, fa hadza madzhabul Jahmiyah. Kalau Anda mengatakan lafaz saya ketika mengatakan Quran makhluk dan tidak dirinci, ini berarti madzhabnya Jahmiyah. Lafaz Quran yang saya lafadzkan makhluk, Jahmiyah. Ini Asy'ariyah. Maturidiyah, Qullabiyah, mereka berpendapat seperti ini. Jahmiyah. Wa in qulta lafzi bil Quran ghairu makhluq fa hada aidan ta'yidun li qaulil Jahmiyah. Tapi kalau Anda berkata Al-Quran yang saya lafaz saya bil Quran ketika melantunkan Quran Ghairu makhluk, bukan makhluk. Maka ini juga ta'yidun, merupakan penguat dukungan terhadap pendapat Jahmiyah. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'annaka idza qulta lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, anta adkhalta af'alaka ma'af'alillah wa ja'alta fi'laka ghairu makhluqin, wa hadha madhhabul qadariyah alladziina yanfuna al-qadar. Kata Syekh, ya, karena apabila Anda menyatakan lafaz saya ketika mengatakan Quran ghairu makhluk, bukan makhluk, ini pernyataan ini salah. Ya, pernyataan lafaz saya ketika melafazkan Quran makhluk, Jahmiyah. Pernyataan lafaz saya ketika melantunkan Quran ghairu makhluk, dua langsung, Jahmiyah Qadariyah plus. Ya. Jahmiyahnya dari sisi mana dan Qadariyahnya? Kata Syekh. Ya. Fa anta berarti Anda mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluq. Fa anta adkhalta af'alaka. Berarti Anda memasukkan segala tindakan Anda, aktivitas Anda ketika Anda melantunkan Quran, ini kan aktivitas Anda, perbuatan Anda. Berarti Anda memasukkan maaf anita berbarengan dengan perbuatan Allah. Ini kan aktivitas antum mengucap, menulis di mushaf, antum menulis di buku, ya di buku apa yang di mushaf antum salin, surah An-Naba, amma yatasaalun, antum tulis itu. Kemudian antum mengatakan ini bukan makhluk, itu tulisan antum, antum beraktivitas. Berarti kalau bukan makhluk, berarti perbuatan khalik Allah. Bisa dipahami sini? Nah, waja'al tafi'laka ghairu makhluqin. Berarti Anda menjadikan perbuatan Anda ketika membaca Quran, menulis Quran, itu bukan makhluk. Kalau di alam ini cuma ada dua, makhluk dan khalik, gitu aja. Makhluk dan khalik. Khalik yang menciptakan makhluk, dan makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq. Udah gitu aja, gak ada lagi. Bisa dipahami sini? Ya, aktivitas kita, perbuatan kita, ini adalah makhluk. Karena Allah menciptakan kita dalam bentuk zat dan sifat. Zat, wujud kita. Sifat, perbuatan kita. Ucapan kita. Dan segala dampak yang kita ucapkan dan kita lakukan, itu merupakan sifat dari zat kita, makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan zat dan Allah yang menciptakan sifat. Sifat makhluk. Paham sini? Nah. Allah yang menciptakan zat dan sifat makhluk. Kalau Anda mengatakan lafaz yang saya dapatkan dari Quran bukan makhluk, berarti Anda sama saja menyamakan aktivitas Anda ketika membaca Quran bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti khalik atau sifat dari khalik. Ngerti sini? Ngerti enggak Brenda, Brandy? Sabit, paham enggak Sabit? Jangan senyum-senyum aja Sabit. Rusji, paham? Pak Eko ngerti? Oh, Masya Allah. Ini kalau antum paham sini luar biasa. Ya. Nah kalau demikian, ada mazhabul Qadariyah. Ini berarti mazhabnya Qadariyah. Karena Qadariyah menyatakan aktivitas makhluk tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Bisa dipahami antum? Qadariyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gulatnya. Yang ekstrimnya. Yang mereka menyatakan bahwasanya Allah tidak punya ilmu tentang apa yang terjadi di masa mendatang dalam aktivitas mereka. Ilmu saja tidak ada, apalagi penciptaan. Ya, paham sini? Ilmu saja tidak ada, apalagi penciptaan. Dan Allah tidak punya masyiah, kehendak atas aktivitas hamba. Allah tidak punya masyiah, iradah. Allah tidak punya penciptaan. Allah tidak punya pencatatan. Takdir, karena mereka kan mengingkari takdir. Allah tidak punya ilmu atas apa yang mereka lakukan. Ini gulat dari Qadariyah, kaum ekstrimnya. Nah, ada yang Muqtasid, ada yang pertengahannya Qadariyah, toleran, orang yang moderatnya. Tapi tetap sesat, tetap namanya Qadariyah. Nah, yang moderatnya Al-Qadariyah, yang mereka menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Akan tetapi yang mereka lakukan itu tidak ada kaitannya dengan takdir makhluk. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Risalah Tadburiyah. Nah, ini Qadariyah. Nah, kalau kita mengatakan Qur'an lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, berarti ini Qadariyah. Alladzina yanfuna al-qadar, yang mereka menafikan takdir. Wa yaj'aluna al-ibadah hum alladhina yabtakiruna af'alahum wa yakhluqunaha, dan mereka menjadikan hamba-hamba hum, mereka itulah sendiri yang alladhina yang yabtakiruna af'alahum, yang menemukan ya perbuatan-perbuatan mereka, wa yakhluqunaha, yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Nauzubillah. Jadi mesti dirinci. Jadi enggak boleh mengatakan lafzi bil Quran makhluk Jahmiyah. Kalau mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, ini pertama Jahmiyah juga menyokong pendapat Jahmiyah. Yang kedua Qadariyah, Jahmiyah plus. Padahal mau selamat dari mengatakan makhluk. Nah. Makanya saya katakan penuntut ilmu salapi katanya sekalipun jatuh dalam hal ini. Ya. Dalam kajian saya enggak mau ngetes keimanannya, enggak boleh begitu. Dalam artian dalam pelajaran. Lafzi bil Quran, lafzuka ya akhi bil Quran, makhluk atau ghairu makhluk? Ternyata dia jawabnya ghairu makhluk. Dia hendak lari dari mengatakan makhluk. Tapi ternyata itu salah. Enggak boleh. Antum sudah tahu anak-anak kalau ngejebak pertanyaan kan enggak ada anak kasih pilihan jawaban yang benar. Ya enggak? Udah biasa begitu kan? Enggak anak kasih pilihan jawaban yang benar. Semuanya anak kasih salah semua. Mau pilih apapun pasti salah di situ. Ternyata dia pilih yang itu. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Bisa paham enggak di sini? Jadi mesti dirinci. Lafzi bil Quran kalamullah. Kalamullah. Ya. Bukan makhluk. Nah. Kemudian Syekh menyatakan. Kopi lagi dulu lah. Ini konsentrasi, yang enggak konsentrasi gagal paham, terbalik lagi. Terkeluar dari majelis, oh berarti lafaz saya ketika melafazkan Quran itu wah makhluk. Wah, ini gagal paham ini. Antum gagal paham di matematika, ya paling ujian nilainya salah, enggak lulus. Gagal paham di sini gawat, jadi Qadariyah nanti. Nah, jadi Qadariyah, jadi Jahmiyah nanti. Enggak ngerti kayak enggak. Nah, masya Allah. Ya, mana lagi sekarang? Fala budda min tafsil bi an taqul, maka mesti dirinci di tafsil. Itu dengan Anda menyatakan madza turid bi qaulika lafzi bil Quran. Apa maksud Anda dengan ucapan Anda lafadzku ketika melantunkan Quran? Hal turidu at-talaffuza was-sauta au turidu al-malfuza bih? Apakah yang Anda maksud itu adalah lafaz dan suara, atau yang Anda maksudkan yang dilafadzkan? Kalau yang Anda maksudkan lafaz dan suara, ya makhluk. Tapi kalau yang Anda maksudkan yang dilafadzkan, yaitu kalamullah. Ngerti sini? Paham enggak? Ya. Taib ya, barakallahu fikum. Ini Ibnu Taimiyah jagonya nih dalam membantah ini ya. Kalau kita baca buku-buku Ibnu Taimiyah kayak begini, karena beliau juga mendalami ilmu kalam. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan masyaallah di sini menjelaskan ya, jazakumullahu khairan. Fa in kunta turidu al-malfuza bihi fa huwa ghairu makhluq, innamal mahfuz bihi wa qalamullah jalla wa ala. Nah, kata Syekh, kalau yang Anda maksud lafaz saya ketika melafadzkan Quran, ketika melantunkan Quran, kalau yang Anda maksud itulah yang dilafadzkan, yang dilafadzkan ialah Quran, maka itu bukan makhluk, benar memang. Dia adalah innamal malfud bihi, yang dilafadzkan itu adalah kalamullah jalla wa ala. Ya jelas bukan makhluk. Amma idza aradta bihi at-talaffuz, tapi kalau yang Anda maksud dengan ucapan Anda lafzi bil Quran, lafaz saya ketika melantunkan Quran, yang Anda maksud adalah lafaz alladzi tantiquhu, yang Anda ucapkan bilisanika, dengan lisan Anda, fa hadza makhluk. Nah, ini benar makhluk, jelas. Ya. Falina falisanuka makhluk, lisan Anda makhluk, wa sautuka makhluk, suara Anda makhluk, wa lafdzuka makhluk, lafaz Anda makhluk. Lakin al-malfudha bihi, tapi yang dilafadzkan. Al-mu'adda bin nafzi, yang disampaikan dengan lafad. Antum kalau baca dari mushaf kan mau menyampaikan dari lafad, ya enggak? Mau menyampaikan. Surat An-Naba, antum mau menyampaikan surat An-Naba, itu yang dilafadzkan. Hadza ghairu makhluq, bal labudda min at-tafsir. Fal labudda min at-tafsir. Ini bukan makhluk, kalamullah. Maka mesti dirinci. Jangan dijebak. ya, jangan dijebak. Ini jebakan. Lebih parah dari jebakan Batman. Jebakan Batman paling ketangkep sama siapa penjahatnya? Joker. Nah, ini ketangkepnya sama Jahmiyah. Qadariyah na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hum yuridunal ijmala. Mereka menginginkan yang global. Bi antakula al-labdi bil-Qur'ani makhluk. Yaitu supaya Anda mengatakan lafaz saya ketika membaca Qur'an itu makhluk. Autakula. Atau mereka ingin agar Anda mengatakan ghairu makhluk. Bukan makhluk. Fayadukuluna min hadihil hilah. Maka mereka masuk perangkap tipu daya ini. Mereka masuk ke tipu daya ini. Kalau begitu. Fala buddha antufassila. Maka Anda mesti merincinya. Kenapa? Litaqta alaihim at-tariqa. Supaya Anda memutus jalan bagi mereka. Jalan untuk menyesatkan kita. Jalan untuk mengatakan kita berpendapat seperti pendapat dia. Jamiah. Atau jalan minimal supaya kita tidak mengatakan Quran adalah kalamullah hakikatan. Walihada yakulu ahlus sunnah. Oleh karena itulah ahlus sunnah menyatakan. As-sautu sautul qari wal kalamul kalamul bari. Ini ada tulisannya nih. As-sautu sautul qari kalam kalamul bari wal kalamu innama yudafu ila man qalahu ibtida'an la ila man qalahu iblaghan wa ada'an. Saut sautul qari. Nih ketika membaca surat Al-Quran. Ya, tadi ini. Yang santri tadi ngaji ya. Baca Quran kan tadi ya. Selepas maghrib tadi. Kajiannya kajian Quran kan. Yang santri. Ya. Baca Quran gak tadi? Ada suaranya gak sahabat tadi? Ahmad ada suaranya kan? Antum? Nah. Saut. Suara yang antum baca. Saut sautul qari. Suara orang yang qari. Yang baca. Suara si Ahmad. Ya. Wal kalam. Tapi kalam. Itu kalamul bari. Kalam Allah al-bari sang maha pencipta. Ay al-malfudha bihi kalam Allah. Yang dilafadzkan dari Quran, yang dibaca adalah kalam Allah. Wa amman labdu wal ada'u fahuwa kalamul makhluk. Adapun lafadznya, penyampaiannya itu adalah benar ucapan makhluk. Sautuhu makhluk, suara makhluk. Wa nutquhu makhluk. Pengucapannya makhluk. Walihada takhtalipul qira'atu wal aswat. Oleh karena itulah berbeda-beda qiraah dan suara-suara. Ba'duha hasanun wa ba'duha ghairu hasanin. Sebagiannya suaranya cakep, sebagiannya enggak cakep. Wa ba'duha jayyid, sebagiannya baik. Wa ba'duha ghairu jayyid, sebagiannya enggak terlalu baik. Fa hadza dalilun ala anna sauta makhluk. Maka ini jadi dalil bahwasanya suara makhluk. Ya. Wal qurra'u, qurra' jamak dari qari. Dan para pembaca Quran yakhtalifun, mereka berbeda-beda. Ba'duhum yu'ta sautan hasanan, di antara mereka diberikan suara yang indah. Qori. Ya, ada yang suaranya indah, cakep, ada yang biasa aja. Ada yang kurang enak. Suaranya yang kurang enak. Suaranya ngepas digaya-gayain gaya-gaya syekh. Ini jadinya kan enggak enak. Ya. Wa ba'duhum yu'taduna dzalik, sebagian mereka diberikan yang di bawah itu tidak baik. Amal kalamu jalla wa ala fa innahu la budda ayyakuna fi ghayatil kamal. Adapun kalamullah, kalam Allah jalla wa ala, maka mestilah itu pada puncak kesempurnaan. Adapun suaranya, suara orang itu, ya. Kalamullah tetap pada puncak kesempurnaan. Saumul baca Quran dibandingkan dengan Ahmad baca Quran, bagusan mana? Suaranya, tajwidnya. Oh, ternyata kerenan Saumul. Gantengan Ahmad. Enggak ada ngaruhnya. Makhluk, makhluk. Kalamu Al-Quran, kalamu tetap pada puncak kesempurnaan. Wa makana yanbaghi ad-dukhul bi hadha. Nah, ini Syekh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ini menarik nih, kata Syekh. Kata Syekh, wa makana yanbaghi ad-dukhul bi hadha. Yes, ini sebenarnya enggak layak masuk ke sini. Kata Syekh, sebenarnya enggak layak kita bahas ini. Ah, ini masyaallah. Ya, Lakin humul ladina alja'u al-muslimina ila hadha syai'. Akan tetapi mereka lah Mu'tazilah lah yang menjerumuskan kaum muslimin ke perkara ini. Walahudha min kashfihi wa bayanihi, maka mesti disingkap, dijelaskan. Fahiyya musibatun fil haqiqah, maka ini sebenarnya musibah hakikatnya. Walaula annallaha qayyadalaha al-a'immata liyubayyinuha laltabasa ala kathirin minan nasi hadal amru. Kata Syekh, seandainya Allah tidak mendatangkan para imam, Allah tidak menghadirkan Imam Ahmad, Imam Al-Humaydi, Imam Al-Muzanni, Imam Al-Syafi'i, Imam Malik, Allah tidak menghadirkan para imam-imam liyubayyinuha, untuk menjelaskan perkara ini, laltabasa ala katsirin minan nas hadzal amr, maka perkara ini akan rancu, niscaya akan rancu di mayoritas manusia. Kalau Imam Ahmad tidak menjelaskan, Al-Imam Ad-Darimi tidak menjelaskan, Al-Imam Ibnu Khuzaimah tidak menjelaskan, As-Sabuni tidak menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnu Qayyim tidak menjelaskan perkara ini, tentu akan rancu. Kita sendiri pun tidak paham masalah ini sedikit pun. Mungkin kita akan berpaham dengan pemahaman yang asal-asalan. Famadhabuhum famadhahibuhum idan salah satu. Maka madhab-madhab mereka kalau begitu ada tiga. Al-awwal madhabul Jahmiyah al-qa'ilina bi khalqul Qur'an. Madhab Jahmiyah itu madhab yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Yang kedua madhabul Waqifah. Itu madhab yang tadi, yang di poin keempat, yang abstain. Ya, sok pertengahan. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mau pula mengatakan makhluk. Ini sesat, Jahmiyah hakikatnya. Bahkan lebih jelek daripada Jahmiyah. As-salis, madhab yang ketiga, madhabul lafziyah, madhab lafziyah. Alladzina yaqulun lafzi bil Quran makhluk au ghairu makhluk. Itu yang mengatakan lafaz saya ketika melantunkan Quran makhluk, ini pendapat Jahmiyah. Ghairu makhluk, yang mengatakan ghairu makhluk tanpa dirinci, ini pendapat Jahmiyah juga dan plus Qadariyah. Ya, di murojaah tadi ya, di murojaah ini. Qadariyahnya dari mana? Ya. Baik, barakallahu fikum. Fa naqulu lahum la budda min tafsil. Maka kita katakan kepada mereka mesti dirinci. Ya, fa in kuntum turiduna at-talaffuza bis-sauti fa hadha makhluk. Syekh mengulangi lagi nih, Syekh pada kita. Tadi kan udah saya sebutin kan. Saya ulangi lagi. Biar kita paham. Karena ini permasalahan rumit. Saya udah bilang ini sebenarnya enggak perlu dibahas. Ya. Sedikit muter-muter, tapi ya mau gimana lagi? Syubhatnya sudah tersebar. Ya. Menyambar-nyambar. Syubhatnya tersebar. Lah keimanan kita ya lembek. Loyo. Akidah kita, makrifat kita loyo, enggak tahu apa-apa. Kalau begitu mesti dijelaskan oleh Syekh. Fala budda min tafsil fa in kunta turiduna at-talaffuza bi sauti fa hada makhluk. Kalau yang Anda maksud ya lafzi bil Quran makhluk, ya, yang Anda maksud adalah lafaz dan suara, maka itu benar makhluk. Fa in kuntum turiduna al-malfuza bihi al-matluwa fa innahu kalamullah ghairu makhluk. Tapi kalau yang Anda maksud dengan lafaz ketika melantunkan Quran itu adalah yang dilafadzkan dari Quran, yang ditilawahkan al-matlu yang ditilawahkan, maka itu adalah kalamullah bukan makhluk. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itulah telah terdapat keterangan dalam hadis, zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, baguskanlah Quran dengan suara kalian. Artinya Quran didengar, Quran dilafadzkan. Suruh indah, indahi Quran dengan suara kalian. Ini Asy'ariyah, ini pendapat mereka. Pekan lalu saya sebutkan, Asy'ariyah berpendapat Al-Quran kalamullah bila lafdzin wila harfin wa sautin, tanpa huruf dan suara. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Quran tanpa huruf dan suara. Ini di seluruh buku-buku Asy'ariyah. Di seluruh buku-buku Asy'ariyah pendapatnya satu ini. Quran tanpa huruf dan suara. mereka kebingungan nanti ketemu hadis ini. Jangankan ketemu hadis ini, ketemu ayatnya saja. Di surah At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila salah seorang dari musyrikin minta suaka keamanan kepada engkau wahai Nabi, maka berilah dia suaka keamanan di tempat kaum muslimin hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka dia bisa mendengar kalamullah. Pertanyaan kata para ulama, mimman yasma, dari mana si musyrikin yang dapat suaka polit suaka keamanan di negeri kaum muslimin dapat mendengar kalamullah? Allah jelaskan hikmah supaya dia, kalau dia diberikan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, ditampung, hikmahnya hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Dari mana dia dengar? Kalau bukan berarti dari suara. Apalagi dengan hadis ini, zayyinu al-Qur'an bi aswatikum, perindahlah Qur'an dengan suara kalian, artinya yang disuarakan. Apalagi ada ayat, wa idza quri al-Qur'an fasta'inu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Qur'an, apabila dibacakan, dibacakan Qur'an. Fastami'u, Asy'ariyah mengatakan Qur'an kalamullah. Maka dengarlah, wa ansitu, dan fokuslah, perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Fa yutlabu minal qari, maka dituntut bagi sang qari, ayuhassina sautah bil Qur'an, untuk memperbagus suaranya dengan Qur'an. Tapi jangan maksa. Apalagi sampai takalluf, digurah. Datang ke laut teriak-teriak, wah, kenapa? Biar jadi qari. Ini takalluf. Ya. Udah apa adanya aja. Suaranya Ahmad ternyata semerdu Syekh Sudais, alhamdulillah. Enggak perlu bikin-bikin, biar mirip kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu. Ya. Tahajud aja dulu benerin. Ini penyakit ikhwah. Belum benerin teorinya, sudah indah-indah suaranya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu as-sautu al-hasan bil Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dibuat takjub oleh suara yang bagus ketika melantunkan Qur'an. Jadi suara yang indah yang Nabi dengar itu membuat takjub Nabi. Wa kana yastami'u ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu dahulu biasa mendengar. Ya, mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Qur'an, wa huwa yusalli bil-lail. Ketika Abu Musa al-Asy'ari salat malam. Di annallaha a'tahu sautan hasanan. Karena Abu Musa al-Asy'ari diberikan oleh Allah suara yang merdu. Ya, suara yang merdu. Suara yang merdu, yang indah, yang ini disukai. Ya. Kalau dari kalangan Nabi siapa? Nabi Daud. Ya. Kata sebagian orang, vokalis para Nabi. Na'udzubillah Nabi Daud. Kurang ajar. Ya. Ditempelin 17 kali aja gak cukup buat maafinnya. Ini kurang ajar. Vokalis. Kalau vokalis itu apa sih? Sama dengan kore apa singer? Apa sih kalau vokalis? Penyanyi masih. Gak ada tuh di musabaqah tilawatil Quran. Berikutnya vokalis kedua. Gak ada. Pasti itu di kontes. Ya, nyanyi dangdut. Kontes grup band. Vokalisnya ini kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Min hadzal qaul. Semoga dia taubatnya. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasamma'ulah. Maka Nabi mendengarkan minta diperdengarkan. Ya, mendengarkan suara Abu Musa al-Asy'ari. Wa amara Abdullah ibn Mas'ud, dan Nabi memerintahkan pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayaqra alaihi, supaya Abdullah bin Mas'ud membacakan buat beliau, bacakan Quran. Wa huwa yasma. Dan Nabi sallallahu bersabda ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana ceritanya saya baca Quran buat Anda? Al-Qur'an unzila, Al-Qur'an diturunkan untuk Anda. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan Quran dari orang lain. Itu berarti Al-Quran dengan huruf dan suara itu kalam Allah. Faqara 'alaihi awwala surati Nisa, maka Abdullah bin Mas'ud membacakan awal surat An-Nisa. Fa huwa yuhibbu as-sawta al-hasan bil Quran, maka Nabi SAW menyukai suara yang bagus ketika baca Quran. Wa sautul hasan ni'matun min Allah azza wa jalla. Itu adalah nikmat suara yang bagus kita baca Quran. Nah, Asy'ariyah mengingkari Al-Qur'an dengan suara. Apa syubhat mereka? Kalau Quran dengan suara, Quran bi sautin wa harfin, itu berarti nanti seperti makhluk. Makhluk kalau bersuara ada makharijul huruf. Ada rongga tubuhnya, tenggorokannya, lisannya, lidahnya, bibirnya. Nanti serupa dengan makhluk dong kalau begitu. Mereka mengatakan demikian, itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan enggak semua yang tanpa ada rongga-rongga tubuh, alat-alat tubuh, perangkat-perangkat tubuh, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu enggak punya seperti jamadat, benda-benda mati, enggak bisa ngeluarin suara. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, batu, kayu, pohon mengucapkan salam pada Nabi. Sudah kita sebutkan bahkan kulit-kulit orang kafir akan bersaksi, bicara untuk bersaksi atas kejahatan mereka. Allah Ta'ala berfirman mengutip ucapan mereka, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? Qala antaqana Allah. Maka kulit mereka berkata, Allah yang membuat kami bicara. Ya, tapi ini poin yang ke-5, nanti insyaallah taala kita masuk poin yang ke-6. Ya. Itu terkait ru'yatullah azza wajalla, terkait melihat Allah di surga. Ya, melihat Allah taala di surga ini adalah bagian dari akidah yang wajib diimani oleh kaum muslimin. Ya, oleh kaum muslimin terlebih khusus oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Dapat, boleh, Pak.